bintang datang tampak jelas di awan. Ingin ku menggapai kejora, kan ku peluk sungguh, menghapus duka di diri. Tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu begini? Kasih, bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku. Kasih, dapatkan cintamu, takkan ku ingkari kenyataan yang ada. Dan bila kita memang harus berpisah, oh kekasihku, namun kapan kasih ku dapat merenda cinta ini? Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kepadaku, dia atau daku. Kasih, dapat kasihku, biarkan daku dengan cintaku, dengan jalanku, kan ku ukir manis kenangan kasih kita.